Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah ta'ala sanawasal dirsana fi Rawdatul Anwar fi siratul Nabiyyil Mukhtar sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fanas'alullah at-tawfiq lima yuhibu wa rada. Wa nas'alullah ta'ala inayatahu في قراءة هذا الكتاب المبارك. عند من هذا سؤال؟ Saya benda Muhammad. Yang terakhir pembahasan apa? Kaum muslimin? Saya bertemu dengan musyrikin Quraisy. Naam. Baik, kita masih berada pada pembahasan Ghazwah Badr al-Kubra, ya. Perang Badr al-Kubra. Baik, apa saja peristiwanya itu? Bisa dikisahkan? Kedua pasukan bertemu. Tayib, berhadapan. Ayo, terus. Naam. Naam. Baik. Walhasil Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongannya. Naam. Terus apa lagi? Ya Arman. Mengatur pasukan, siasat, strategi, bagaimana itu? Aywa, jangan sampai menyerang duluan, sampai mereka yang menyerang duluan. Terus, beliau نعم ايوه terus apa lagi نعم berdoa pada Allah نعم طيب طيب الحاصل di sini yang terakhir di pagi hari ya di hari Jumat ya tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah saling berhadap-hadapan pasukan kaum muslimin dengan musyrikin Quraisy ya, yang kemudian dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala mengembalikan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggantungkan semua harapannya kepada Allah taala semata. Naam, demikian pula menyampaikan tentang bagaimana jahatnya ini orang-orang musyrik tersebut. Naam, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, walhasil kemudian beliau mengatur saf barisan-barisan kaum muslimin ya, agar jangan mendahului penyerangan ya, kecuali ketika mereka sudah mulai menyerang baru mulai dibalas dengan serangan ya. Nah. Tayyib, demikian pula dengan panah-panah atau juga tombak-tombak mereka ya. Nah, jangan memanah, jangan menyerang mereka terlebih dahulu sampai mereka betul-betul mendekat kepada kaum muslimin. Naam. Tayyibarakallahu fi. Kemudian setelah itu kembali ya. Barakallahu fi. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan berdoa, dengan bersungguh-sungguh ya. Berdoa dengan sungguh-sungguhnya begitu dengan penuh harap ya. Nah, dan betul-betul mengharap pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma in tuhlik hadhil asabah al-yawm la tu'bad abadan. Allahumma in syi'ta lam tu'bad ba'da al-yawm abadan. Nah. Dengan tadarru' balagha fi tadarru' ya wal ibtihal memaksimalkan mengoptimalkan ya, segala bentuk tadarru'nya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibtihalnya kepada Allah sampai-sampai jatuh ridanya kain selendang yang ada di pundak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdoa dengan penuh kesungguhan dengan sepenuh-penuhnya secara total ya. Nah, ini kudwah besar bagi kita di saat-saat genting ya. Di saat-saat yang amat sangat apa namanya situasi yang amat sangat besar ya. Nah. Barakallahu fiik, bukannya di sini beliau mengandalkan strateginya, pasukannya, pengaturan safnya bukan, tapi di sini beliau mengembalikan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian terjadilah al-mubarazah wal qital. Perang tanding ya. Dan peperangan di antara kaum muslimin al-mubarazah ya ini apa namanya ikhwah ini perang tanding apa satu lawan satu ya apa duel ya nah duel maut sampai mati siapa yang mati duluan dan ini kebiasaan di zaman dahulu seperti itu ya, ya kalau sekarang sudah enggak ada mungkin yang kalau sekarang ini yang langsung yang maju duluan tuh mortir-mortirnya senjata berat terlebih dahulu ya. Tayyib al-hasil faqala rahimahullahu taala summa taqaddama salasatun min khayrati fursanil musyrikin kemudian maju ya. Tiga orang ya, dari penunggang kuda terbaiknya kaum musyrikin. Ya. Nah. Utbatu wa Syaibatu ibnu Rabi'ata wal Walid ibnu Utbah. Ya. Tiga orang itu, yang pertama Utbah, yang kedua adalah Syaibah, yang mana dua orang ini anaknya Rabi'ah, dan yang ketiga adalah Al-Walid bin Utbah. Nah, ini terbaiknya, ya, penunggang kuda terbaiknya dari kalangan musyrikin. Duel memang demikian, biasanya dipilih yang paling jagonya, nah, paling ahlinya, paling terbaiknya. Ya. Nah, wabarazul muslimin, dan mereka menantang duel kepada kaum muslimin. Ya. Fakharaja salasatun min syababil ansar, lalu keluarlah tiga orang pemuda ansar. Ya. Nah, keluar maju ke depan, ya, tiga pemuda ansar. Faqala al-musyrikun, orang-orang musyrik berkata, nuridu bani ammina, ya, jadi enggak mau melawan mereka, enggak mau melawan pemuda ansar. Kami ingin melawan putra-putra dari paman-paman kami. Jadi yang dimaksud adalah kaum muhajirinnya, ya, orang-orang Mekahnya, sini maju begitu. Nah, itu yang mereka maukan. Apa sebagai bentuk saking apa dendamnya dan begitu marahnya mereka kepada kaum muhajirin, ya. Nah, sampai yang ditantang ini adalah orang yang sekampung, ya. Nah, Allah musta'an. Fakhraja Ubaidatu ibnu al-Harith wa Hamzatu wa Aliyun, lalu keluarlah maju Ubaidah ibnu al-Harith, ya, Hamzah dan Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, duelnya tiga lawan tiga, ya. Nah, alhamdulillah, kemudian faqatala Hamzatu Syaibah, Hamzah berhasil membunuh Syaibah, ya. Wa qatala Aliyun Al-Walid, dan Ali bisa berhasil membunuh Al-Walid, ya. Nah, bagaimana Ubaidah, ya, radhiyallahu taala an, wa ikhtalafat darbatani baina Ubaidah wa Utbah, ya, dan saling serang, ya. Tayib, saling menyerang ini antara Ubaidah bin Ubaidah dan Utbah. Ini yang belum selesai, ya, duelnya belum selesai ini, saling serang menyerang antara Ubaidah bin Ubaidah dan Utbah. Wadkhana kullu wahidin minhum al-akhar, ya, dan masing-masingnya saling menikam, ya, satu dengan yang saling menikam, hasil saling menyerang, ya, satu dengan yang lainnya. Nah, sehingga akhirnya summa karra Ali wa Hamzatu ala Utbah faqatalahu. Akhirnya dibantu ini, ya, Ubaidah, ya. Tayib, kemudian menyeranglah Ali dan Hamzah, ya, kepada Utbah sehingga mereka berdua berhasil membunuhnya, ya. Nah. Wahtamala Ubaidah wa qad qata'at rijluhu. Naam. Kemudian mereka berdua ini membopong ataupun juga memanggul Ubaidah ini, ya. Naam, yang tadi terjadi pertempuran yang sengit, ya, dengan Utbah dalam keadaan sudah terpotong kakinya, ya. Naam. Masyaallah. Berani ini kayak gini nih, duel kayak gini. Kemudian beliau radhiyallahu taala anhu famata ba'da arba'ah aw khamsati ayyamin bis safra raji'an ila al-Madinah. Kemudian beliau ini wafat, ya, setelah 4 atau 5 hari di daerah yang namanya Sofra ketika pulang ke Madinah. Ya. Di tengah perjalanan pulang ke Madinah di daerah yang namanya Sofra meninggal dunia, ya, beliau radhiyallahu taala anhu setelah 4 atau 5 hari setelah peperangan tersebut. Masyaallah. Nah. Faqala rahimahullahu taala dengan kejadian tersebut setelah ini apa namanya duel tersebut, ya. Wasta'al musyrikuna binatijatil mubarazah. Kemudian orang-orang musyrik, ya, amat sangat merasa jengkel, gitu ya, amat sangat merasa marah tentunya, ya, dengan hasil duel tersebut, ya. Nah, yang mana mereka ini kalah, ya, dengan telak kekalahannya, ya. 3 orang langsung mati di tempat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sehingga wastasyaqu ghadban, ya. Meluaplah kemarahan mereka ini, ya. Nah. Amat sangat marah gitu ya. Nah. Fahajamu ala sufufil muslimin bi'unufin. Maka mereka menyerang, ya, maju, ya. Tayib. Ke arah barisan-barisan kaum muslimin, ya, dengan amat sangat ganas begitu, ya. Nah, amat sangat marah, kesetanan begitu, amat sangat ganas mereka dalam menyerang kaum muslimin. Wa syaddu 'alaihim syiddata rajulin wahidin, ya. Demikian pula mereka maju, ya, dengan amat sangat garangnya ini menyerang kaum muslimin dengan satu serangan begitu, ya. Nah. Kompak begitu, ya, langsung maju ke depan semuanya begitu, menyerang kaum muslimin dengan penuh amarah dari mereka ini. Nah, wal muslimuna thabituna fi amakinihim. Walhamdulillah kaum muslimin thabitun, tetap kokoh mereka, ya. Nah, tidak goncang, ya, fi amakinihim, di tempat mereka. Ya. Nah, tetap kokoh, barakallahu fiik. Kokoh ini bukan perkara yang gampang, ya. Tetap tegak ini di tempatnya masing-masing bukan perkara yang remeh ini, ya. Nah, murni merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Apa yang dibela, apa yang dicari? Enggak ada, ya. Mereka bukan mencari harta benda, bukan pula mencari kekuasaan, ya. Tapi betul murni-murni membela agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan keyakinannya ini mereka bisa tetap kokoh, ya, thabitun fi amanikihim yudafi'una an anfusihim. Ya. Mereka mempertahankan diri mereka sendiri, ya, wa yaquluna ahad ahad, sambil mereka mengatakan ahad ahad, yakni Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa aghfa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ighfa'atan. Pada saat-saat yang seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimpa rasa kantuk yang amat sangat berat. Ya. Ketika saat-saat yang genting seperti itu beliau mengantuk, ya. Ya, wajar manusia biasa, ya. Capek, lelah dan seterusnya, ya, berat. Nah. Ya, demikian memang luar biasa tenaga yang dikeluarkan, yang dikuras, ya. Tidur istirahat ya sedikit, ya. Nah. Perbekalan pun juga demikian amat sangat sedikit. Nah. Kemudian beliau menyampaikan kabar gembira kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tsumma rafa'a ra'sahu. Kemudian beliau mengangkat kepalanya, ya. Wa qala, dan beliau mengatakan, "Abshir Abu Bakar." Bergembiralah wahai Abu Bakar. Ya. Nah, menyampaikan kabar gembira, ya, kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ataka nasrullah, telah datang kepadamu pertolongan Allah. Nah, masya Allah, telah datang kepada engkau pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menepati janjinya. Allah menolong kaum muslimin. Hadza Jibrilu akhidun bi'inani farasihi yaquduhu. Ini Jibril, ya, dia telah mengambil tali kekang kudanya, ya, yang dia kemudian menuntun kudanya tersebut, ya. Yaitu datang untuk menolong kaum muslimin, ya. Malaikat Jibril alaihi salam datang dengan mendungi kuda. Naam. Ala sanayahu an-naq' ay ala atrafihi al-ghabar. Itu pada ujung-ujung kakinya itu banyak debu begitu, ya. Naam. Wal hasil wa kana Allahu qad amadda al-muslimin yawma idzin bi alfin min al-mala'ikati murdifin. Wal hasil pada waktu itu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan kepada kaum muslimin, ya, 1000 malaikat yang datang dengan berbondong-bondong. Nah. Allah turunkan pasukannya dari kalangan para malaikat, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan, ya. Barakallahu fiik idz tastaghiitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ya. Ingatlah tatkala kalian beristighosah, berdoa minta bantuan kepada Rabb kalian, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, fastajaba lakum, lalu Allah mengabulkan kepada kalian, ya, permintaan kalian. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Aku mengirim kepada kalian 1000 malaikat yang berbondong-bondong, ya. Masyaallah, kekuatan doa, ya, kekuatan istighatsah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Barakallahu fiik. Di saat-saat yang genting, ya. Di saat-saat yang sangat luar biasa. Di mana kalau kekuatan secara materi jelas jauh kalahnya kaum muslimin, ya. Nah. Tapi demikianlah Rasulullah SAW, demikian para sahabatnya bersandar, bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, ya, mengharapkan pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, demikian pula bantuannya. Inilah dahsyatnya daripada doa, ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah kirim pasukannya, Allah kirim, ya, ini para malaikatnya, ya. Nah. Faqala rahimahullahu ta'ala thumma taqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasubbu fi ad-duru'. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maju, ya. Nah. Dalam keadaan beliau mengenakan pakaian besi, ya, mengambil ikhtiar usaha, ya. Nah. Baik. Pakai pakaian besi, ya. Nah. Enggak terbang dengan sejadah, ya. Enggak ada cerita itu. Nah, alhamdulillah. Baik. Bukan dengan menghayal, ya. Allah musta'an. Baik. Wa yatlu qaulahu ta'ala, kemudian juga beliau membaca firman Allah Ta'ala, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Ya. Akan dikalahkan kelompok itu, akan dihancurkan kelompok itu, ya. Wa yuwalluna dubur, ya, dan mereka akan berpaling lari ke belakang. Ya, ini orang-orang musyrikin Quraisy, ya. Wa khadha hafnatan minal hasba, ya. Beliau mengambil segenggam pasir begitu, ya. Nah, termasuk strategi dalam berperang, ya. Mengambil segenggam pasir, warama biha wujuhal musyrikin, dan beliau melempar dengan pasir tersebut ke wajah-wajah kaum musyrikin, ya. Dilempar dengan pasir. Wa huwa yaqul, dan beliau mengatakan, syahidil wujuh, ya. Nah, buruklah wajah-wajah mereka itu, ya. Fama min musyrikin illa wa asaba aina ainaihi wa min kharaihi min tilkal hafna. Ya. Tidaklah dari seorang musyrik kecuali menimpa kepada kedua matanya, demikian pula hidungnya ini, ya, daripada pasir tersebut. Artinya mereka semua kena, ya, lemparan daripada pasir Rasul sallallahu alaihi wasallam ke mata dan hidung mereka. Wa an dzalika yaqulullahu ta'ala, dan tentang hal itu, ya, ketika Rasul SAW melemparkan pasir tersebut, ya, Allah Ta'ala berfirman, wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama, ya. Nah. Dan tidaklah engkau melempar ketika engkau melempar, walakinna Allah rama, akan tapi Allah lah yang melemparnya, ya. Demikian pula pada yang lainnya ketika kaum muslimin melemparkan anak panah mereka kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir pun juga demikian, ya. Nah, bukanlah hasil kekuatan kamu sendiri, ingat itu semua merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau melemparkan pasirmu, demikian pula panah-panah kalian, ya. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala akan kebesaran Allah dan pertolongannya agar tidak ujub, ya, tidak bangga diri dengan kekuatan yang ada. Summa amara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-muslimin bil hujumi 'alal musyrikin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum muslimin untuk menyerang kaum musyrikin. Ya. Wa qala shuddu, ya, dan beliau mengatakan shuddu, yakni seru begitu, ya, serang, maju gitu, ya, kurang lebih seperti itu, ya, atas komando perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa harradahum ala alqital, dan beliau membangkitkan mereka ini, semangat mereka ini untuk berperang, ya. Nah, fashadal muslimuna wa hum ala nashatihim, ya, fashadal muslimun, maka kaum muslimin menyerang, ya, tayib, orang-orang kafir itu, wa hum ala nashatihim, sementara mereka dalam keadaan bersemangat gitu, ya. Nah, udah enggak mikir pulang sudah, ya, tayib, berperang dengan semangat bagaimana bisa mengalahkan orang-orang musyrik itu aja sudah, ya, atau kalau enggak mati syahid. Waqad zadahum tahammasan wujudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma baina adhhurihim yuqatilu quddamahum, ya. Waqad zadahum tahammasan wujudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka semakin bertambah semangat, ya, dengan hadirnya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka, ya. Nah, di mana beliau pun juga ikut menyerang ke depan, ya, ikut berperang menyerang apa namanya yang ada di depan mereka ini. Nah, jadi enggak cuma ngomong saja, enggak merintah saja, ya. Tapi pun juga Rasulullah SAW pun juga ikut berperang maju ke depan, ya. Nah, ikut berperang menyerang kaum musyrikin. Ya. Nah. Sehingga mereka bertambah semangatnya, ya. Tidak cuma mengomando saja, ya, tidak cuma menyuruh-nyuruh saja, tapi masya Allah di sini pun juga baru mengambil andil begitu, ya, mengambil posisinya untuk menghancurkan orang-orang musyrik. Nah, fakhadhu yuqallibuna shufuf, sehingga mereka ini membalikkan barisannya begitu, ya. Nah, wa yaqta'una al-a'naq, dan menebas leher-leher orang-orang musyrik, ya. Nah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, wa nasarahumul malaika, dan ditambah lagi para malaikat menolong mereka, ya. Nah, fakanu yadribuna fawqa a'naqil musyrikin, fakanu yadribuna fawqa a'naqil musyrikin, mereka menebas, ya, itu di atas leher-lehernya orang-orang musyrik itu ya. Nah, hasil apa namanya, dipenggallah ini orang-orang musyrik, kepala-kepala orang-orang musyrik ini oleh para malaikatnya. Wa yadribuna minhum kulla banan. Demikian pula mereka memotong-motong, memenggal, menebas ya, semua jari-jemarinya orang-orang musyrik. Ya. Nah. Ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Anfal ayat 12, iz yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'b fadribu fawqal a'naq wadribu minhum kulla banan. Ketika Rabbmu, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada para malaikat, ya, anni ma'akum, sungguhnya aku ini bersama kalian. Fasabbitul ladzina amanu, maka kokokkanlah orang-orang yang beriman, ya, agar mereka enggak gentar, enggak lari mundur ke belakang. Kokokkanlah orang-orang yang beriman ini, sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ab, ya, akan aku lemparkan kepada hati-hatinya orang-orang kafir rasa takut, ya, gemetar, ya. Nah, ini memang mental ini amat sangat menentukan, ya. Dari sisi materi, ya, tentunya setelah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mental ini amat sangat menentukan, ya. Barakallahu fiik, mental yang kokoh, ya, yang tidak goyah, ini yang enggak keder, tetap kokoh ini mentalnya, ini bisa mengalahkan orang yang besar kekuatannya atau juga perlengkapannya kuat lengkap, ya, dengan mental ini, mental baja. Barakallahu fiik. Mental ini pun juga demikian, selain memang merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, keberanian, kekokohan, ya. Nah, enggak gampang keder, ya, enggak gampang goyah. Selain ini merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, pun insyaallah taala bisa dilatih, ya, dengan ilmu, dengan gemblengan ilmu, ya. Nah, keimanan semakin kuat, tauhid, tawakal, akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau juga dengan latihan-latihan fisik, ya, ini pun juga bisa menguatkan mental kita, ya. Dan mental perlu dilatih, ya. Mental perlu dilatih selain dengan ilmu, penggemblengan ilmu, pun juga dengan latihan-latihan bela diri, itu amat sangat, ya, amat sangat membantu, ya. Amat sangat membantu. Selain membantu olah daripada raga kita ini dalam bela diri, demikian pula yang terpenting, yang paling mendasar adalah mengatur mental ini, ya, mengatur mental. Nah, kalau ada yang bisa melatih di sini, tafadhalu, dilatih anak-anak untuk bela diri, silat ataupun juga yang lainnya. Nah, ada ya Ustaz Abu Hisam? Ada yang bisa melatih? Oh iya, ini mana Amin ini? Dinas. Barakallahu fiik. Nah, kalau perlu dijadwalkan, ya. Nah. Barakallahu fiik. Tentunya sekali lagi, sebelum apa fisiknya yang dilatih ini, mentalnya dilatih, diatur mental ini, ya. Barakallahu fiik. Nah. Sehingga dengan itu pun juga di berbagai macam kondisi yang seperti ini, ya, tetap akan tenang, akan kokoh, ya, tetap akan mengikuti arahan sebagaimana para sahabat mengikuti arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diam, diam, serang, serang. Ya, begitu. Nah, ini pun juga tentunya setelah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, mental, hati kita, ya, nyali kita ini, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau nyali, mental ini enggak terlatih, senjata berat enggak akan bisa dimainkan. Akan takut, lari terbirit-birit dia. Ya, ditinggalkan itu semuanya, tank-tanknya ataupun juga senjata beratnya akan kabur, tinggalkan, padahal ya subhanallah tinggal gini-gini aja secara akal. Ya, dalam keadaan aman, nyaman, begitu tinggal gini-gini aja, tapi dalam keadaan genting, ya tinggal ngomong saja kalau orang itu enggak berani, ya. Allahul musta'an. Maka semuanya diawali Rasulullah SAW dengan doa, ya, agar Allah menurunkan pertolongannya. Barakallahu fiik. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kaum muslimin, ya, "Istastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Ingat, ketika kalian beristighatsah, ingat istighatsah, ya, dari usul salasa, ingat, ya, minta pertolongan, minta bantuan kepada Allah ketika turun musibah, ketika asyadaid, ketika ada perkara yang besar, luar biasa, ketika berat, ya, ini namanya istighatsah. Barakallahu fiik. Tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bersandar kepada kemampuan strategi atau juga pasukan yang telah diatur, bukan, tapi bersandar kepada Allah taala semata. Nah. Dan ini semua taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Keimanan, tauhid, akidah, ya. Nah, kalau enggak, sekali lagi orang yang panik akan semrawut sudah, ya. Melihat pasukan yang besar 3 kali lipatnya, coba, ya, kalau cuma mengandalkan akal saja terus, sehingga akan dihantui berbagai macam kekhawatiran, berbagai macam was-was, rasa takut, ya. Nah, ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan. Ketika panik, ketika genting, ketika susah luar biasa, ketika berat, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah menurunkan pertolongannya, taufiknya kepada kita semuanya, ya, dalam segala aspek kehidupan kita, ya. Nah, ini pelajaran kita, amat sangat besar pelajaran ini, ya. Bagaimana di sini Rasul para sahabatnya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah menurunkan pertolongannya, ya. Allah enggak akan membiarkan kita, ya. Nah. Barakallahu fiik. Sehingga enggak dikuasai oleh was-was, kekhawatiran. Allah Maha Kuat, Allah Maha Menolong hambanya, ya. Allah terus bersama dengan orang yang bersabar pertolongannya, ya. Innallaha ma'as-sabirin. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih hati, jangan khawatir, jangan takut. Allah bersama kita, ya. Pun juga bagaimana ketika telah kita lewati sejarahnya, kisahnya, ketika Rasul dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala fil ghar, di gua, ya. Kalau ini masih ada pasukan, masih ramai nih, 300 orang lebih, banyak. Tapi ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, idhuma fil ghar, ketika mereka berdua di gua, 2 orang, ya, yang mana kaum musyrikin sudah di atas kepala mereka, ya. Tayib, coba ini ikhwah, bayangkan semacam ini, keadaan seperti ini, ya. Kalau kita dikuasai rasa panik, rasa cemas, rasa khawatir, rasa was-was terus, na'udzubillah, sehingga lupa dengan pertolongan Allah, sehingga lupa dengan untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga lupa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasa was-was akan menguasai diri kita, jiwa kita, ya. Sehingga dalam berbagai macam keadaan kita gentar, enggak akan kokoh lagi, ya. Allah musta'an. Sehingga pelajaran besar juga di sini, selain berdoa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, lujuk kepada Allah tabaraka wa taala, pasrah menggantungkan semuanya kepada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tetap melaksanakan ikhtiar usaha yang sesuai dengan syar'i, sesuai dengan bimbingan ilmu, tetap kokoh dengan bimbingan ilmu, dengan bimbingan sunnah, dengan bimbingan syariat, tidak melenceng, ya. Tidak meninggalkan bimbingan syariat, tidak meninggalkan bimbingan ilmu. Ini juga bekal kita tetap kokoh dengan bimbingan ilmu, ya. Bagaimana Rasul memberikan berbagai macam ilmunya kepada para sahabat sampai di medan perang seperti itu, mereka tetap taat patuh terhadap bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ini tetap dijalani dan juga pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah rahmat-Nya. Rahmat Allah Maha sangat luas. Semua dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita ragu, kenapa kita was-was? Ya. Nah. Allah yang Maha menguasai segala-galanya. Ya. Maka kita mohon kepada yang Maha menguasai ini atas segala macam problem kita dan persoalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. ini situasi yang genting seperti ini, ya. Nah, kembali kepada Allah, ya. Tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon rahmatnya, pertolongan Allah, perlindungannya dan seterusnya. Tayyib, fa qala rahimahullah taala. Wa nasarahumul malaikatu, maka para malaikat menolong mereka, fa kanu bi yadribuna fawqa anaqil musyrikin wa yadribuna minhum kullabanan. Fakana yanduru ra'sul rajul la yadri man darabahu, maka menggelindinglah kepalanya orang musyrik ini, tidak tahu siapa yang telah memenggal kepalanya tersebut. Tiba-tiba berjatuhan kepala orang-orang musyrik ini, ya. Nah. Wa tanduru yadur rajul la yadri man qata'aha, demikian pula jatuh ini tangannya ini orang-orang musyrik tersebut, dan tidak tahu siapa yang telah memenggal atau memutus tangan tersebut, ya. Itu para malaikat, tapi mereka enggak mengetahuinya, ya. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hatta nazalat al-hazimatu bil musyrikin faladhu bil firar, ya. Sehingga turunlah, ya, rasa apa namanya, sehingga apa namanya, menimpa kepada mereka kekalahan, ya. Nah, tentunya mereka ketakutan dengan peristiwa semacam itu, aneh kan begitu. Sehingga turunlah kekalahan pada mereka ini, mereka ditimpa kekalahan, ya, kepada orang-orang musyrik tersebut, ya. Falazu bil firar, ya, sehingga mereka, nah, menyelamatkan diri mereka, kabur, lari dari medan peperangan tersebut, ya. Nah, masya Allah. Wa akhadha al-muslimina yutaridunahum, ya. Sehingga kaum muslimin pun juga mengusir mereka, ya. Nah, kocar-kacir mereka, ya. Fayaqtuluna fariqan, kaum muslimin membunuh mereka pada satu kelompok, ya. Sebagiannya dibunuh oleh kaum muslimin, ya. Wa yasaruna fariqan, dan sebagiannya pun juga ditawan oleh kaum muslimin, ya. Nah, jadi kan tawanan perang. Dan di sela-sela peperangan yang sangat dahsyat ini, ada juga yang lucu. Iblis tampil, laki-laki tampil ini iblis ini, ya. Subhanallah. Barakallahu fiik. Faqala rahimahullahu taala. Wa qala iblis wa kana iblisu qad hadara fi surati Suraqah ibnu Malik ibn Juhsum, ya. Ta'yidan lil musyrikin. Naam. Iblis datang, ya, ikut berperang ini iblis ini, ikut-ikutan aja ini, subhanallah. Fi surati Suraqah, dalam bentuk Suraqah, ya. Nah, berbentuk manusia yang bernama Suraqah bin Malik bin Juhsum, ya. Ta'yidan lil musyrikin, dalam rangka menolong kaum musyrikin, ya, ini iblis ini. La haula wala quwwata illa billah. Wa tahridan lahum ala qitalil muslimin, dan juga memberikan semangat, ya. Nah, memberikan semangat kepada kaum musyrikin untuk memerangi kaum muslimin, ya. Nah, di mana-mana ini ada, ya, ini iblis ini. Subhanallah. Falamma ra'al malaika, ketika iblis melihat para malaikat, ya. Ketika ini iblis melihat para malaikat, wa ma yaf'alun, dan apa yang mereka lakukan, ya, ini yang dikerjakan, yang dilakukan oleh para malaikatnya, ya, para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini iblis melihat, ya, ini bagaimana para malaikat ini ikut menghancurkan orang-orang musyrik, ya. Memenggal orang-orang musyrik, ya. Nakasa ala aqibaihi. Nah, maka berbaliklah dia ke belakang, ya. Nah, berbalik ke belakang, wa farra ila al-bahril ahmar, kemudian dia lari ke laut merah, ya. Ini iblis ini, subhanallah. Tayib, wa farra ila al-bahril ahmar wa alqa nafsahu fihi, dan menceburkan dirinya ke dalam laut merah. Nah, tayib, walhamdulillah rabbil alamin, ya. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi hadatimu shalihat. Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin, ya. Menurunkan pertolongannya kepada kaum muslimin, ya. Barakallahu fiik. Sungguh di sini benar-benar terdapat pelajaran yang sangat besar bagi kita, sangat banyak pelajaran yang ada ini, ya. Di antaranya sekali lagi bagaimana dahsyatnya kekuatan doa, ya. Nah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini semua tentunya disertai dengan apa? Menjaga ketaatan, ya. Disertai dengan senantiasa menjaga syariat, ya. Tetap berjalan di atas ilmu, tetap berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berbagai macam bimbingannya. Tidak meninggalkannya, tidak mencampakkannya, ya. Barakallahu fiik. Baik, insyaallah taala sampai di sini dari kita di malam hari ini. Walhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.